بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. Kitab ini, Al-Quran, diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzittauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Yang mengampuni dosa dan menerima tobat dan keras hukumannya, yang memiliki karunia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanyalah semua makhluk kembali. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu, janganlah engkau Muhammad tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri. Kadzabat qablahum qaum Nuh wal ahzab min ba'dihim. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. Sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu, setelah mereka telah mendustakan Rasul, dan setiap umat telah merencanakan tipu daya terhadap Rasul mereka untuk membunuhnya. Dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran. Karena itu, aku siksa mereka dengan azab. Maka betapa pedihnya azabku. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan Tuhanmu terhadap orang-orang kafir, yaitu sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri, dan keturunan mereka. Sungguh, Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan. Dan orang-orang yang engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu. Maka sungguh, engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya. Dan demikian itulah kemenangan yang agung. Innal ladzina kafaru yunaduna lamaqtullahi akbar min maqtikum anfusakum idh tud'auna ila al-iman fatakfurun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada mereka pada hari kiamat diserukan, sungguh kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri ketika kamu diseru untuk beriman lalu kamu mengingkarinya. Qalu rabbana amattana ithnatayn wa ahyaytana ithnatayn fa'tarafna bidhunubina fa hal ila khurujin min sabil. Mereka menjawab, Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Zalikum biannahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. Yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah saja. Dan jika Allah dipersekutukan, kamu percaya. Maka keputusan sekarang ini adalah pada Allah yang Maha Tinggi, Maha Besar. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ. Dialah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu dan menurunkan rizki dari langit untukmu. Dan tidak lain yang mendapat pelajaran hanyalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Fad'u Allah mukhlishin lahud-din walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ. Dialah yang Maha Tinggi derajatnya, yang memiliki ars, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, hari kiamat. Yawmahum barizun, la yakhfa ala Allahi minhum syai' limanil mulkul yawm. Lillahil wahidil qahhar. Yaitu, pada hari ketika mereka keluar dari kubur, tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa, Maha Mengalahkan. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat, la zulma al-yawm, inna allaha sari'ul hisab. Pada hari ini, setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. Dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat, hari kiamat, yaitu ketika hati menyesak sampai di kerongkongan karena menahan kesedihan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Wallahu yaqdi bil haqq. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. Dan Allah memutuskan dengan kebenaran, sedang mereka yang disembah selainnya tidak mampu memutuskan dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Melihat. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana 'aqibatu alladhina kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ardi fa akhadhahum Allahu bidhunubihim wa ma kana lahum min Allahi min waq. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka, dan lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Tetapi Allah mengazab mereka karena dosa-dosanya, dan tidak akan ada sesuatu pun yang melindungi mereka dari azab Allah. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Rasul-Rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Lalu mereka ingkar. Maka Allah mengazab mereka. Sungguh, Dia Maha Kuat, Maha Keras hukumannya. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Dan sungguh, Kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami dan keterangan yang nyata. Ila Fir'aun wa Haman wa Qarun faqalu sahirun kadzdzab. Kepada Fir'aun, Haman dan Karun. Lalu mereka berkata, Musa itu seorang pesihir dan pendusta. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. Maka ketika dia Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak laki-laki dari orang-orang yang beriman bersama dia, dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Namun tipu daya orang-orang kafir itu sia-sia belaka. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. Dan Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, biar aku yang membunuh Musa dan suruh dia memohon kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di bumi. وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari perhitungan. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. Dan seseorang yang beriman di antara keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata, Tuhanku adalah Allah? Padahal sungguh, dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dosa dustanya itu. Dan jika dia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta. Ya qaumi lakumul mulkul yawma zahirina fil ardi faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. Wahai kaumku, pada hari ini kerajaan ada padamu dengan berkuasa di bumi. Tetapi siapa yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Fir'aun berkata, aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik, dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. Dan orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti hari kehancuran golongan yang bersekutu. مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ. Yakni seperti kebiasaan kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Padahal Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. Dan wahai kaumku, sesungguhnya aku benar-benar khawatir terhadapmu akan siksaan hari saling memanggil. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Yaitu pada hari ketika kamu berpaling ke belakang, lari. Tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kamu dari azab Allah. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, niscaya tidak ada sesuatu pun yang mampu memberi petunjuk. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. Dan sungguh, sebelum itu Yusuf telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Tetapi kamu senantiasa meragukan apa yang dibawanya. Bahkan ketika dia wafat, kamu berkata, Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun setelahnya. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang yang melampaui batas dan ragu-ragu. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan 'indallahi wa 'indalladzina amanu. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Sangat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ. Dan Fir'aun berkata, wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. Yaitu pintu-pintu langit agar aku dapat melihat Tuhannya Musa, tetapi aku tetap memandangnya sebagai seorang pendusta. Dan demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan buruknya itu. Dan dia tertutup dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ. Dan orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Ya qaumi innama hadhihi alhayatu ad-dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk syurga. Mereka diberi rizki di dalamnya, tidak terhingga. Wa ya qaumi ma li ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar. Dan wahai kaumku, bagaimanakah ini? Aku menyerumu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeruku ke neraka. Tad'unani li'akfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi 'ilmun wa ana ad'ukum ila al-'azizil ghaffar. Mengapa kamu menyuruhku agar kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan sesuatu yang aku tidak mempunyai ilmu tentang itu? Padahal aku menyerumu beriman kepada Yang Maha Perkasa, Maha Pengampun. La jarama anna ma tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirati wa anna maraddana ila Allah wa anna maraddana ila Allah wa anna al-musrifina hum ashabun nar. Sudah pasti bahwa apa yang kamu serukan aku kepadanya bukanlah suatu seruan yang berguna, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita pasti kepada Allah. Dan sesungguhnya, orang-orang yang melampaui batas, mereka itu akan menjadi penghuni neraka. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat akan hamba-hambanya. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. An-naru yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiyya وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. Dan ingatlah, ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, maka orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab api neraka yang menimpa kami? قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka, karena Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia meringankan azab atas kami sehari saja. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Qalu bala, qalu fad'u wa ma du'a'ul kafirin illa fi dalal. Maka penjaga-penjaga Jahanam berkata, apakah Rasul-Rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga Jahanam berkata, berdoalah kamu sendiri, namun doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi, hari kiamat. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. Yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim, dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. Dan sungguh, kami telah memberikan petunjuk kepada Musa dan mewariskan kitab Taurat kepada Bani Israel. هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil'ashiyyi wal ibkar. maka bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan mohonlah ampun untuk dosamu. Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi khudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'idh billah innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan, bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka, hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Sungguh, penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ. Dan tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan tidak sama pula orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Hanya sedikit sekali yang kamu ambil pelajaran. Innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan-nahara mubshira. Inna Allaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Allah lah yang menjadikan malam untukmu agar kamu beristirahat kepadanya dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illa hu fa anna tu'fakun. Demikianlah Allah Tuhanmu, pencipta segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan. Kadzalika yufakul ladzina kanu biayatillahi yajhadun. Demikianlah orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah dipalingkan. Allahu alladhi ja'ala lakumul ardha qararan was samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat dhalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul 'alamin. Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentukmu lalu memperindah rupamu serta memberimu rizki dari yang baik-baik. Demikianlah Allah, Tuhanmu, Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Huwa al-hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahu ad-din. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang hidup kekal. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas, beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Qul inni nuhitu an a'buda alladhina tad'un min dunillahi lamma ja'ani al-bayyinatu min rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sungguh aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah, setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku, dan aku diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Huwa alladhi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu shuyukha. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah. Kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak. Kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. Huwa alladhi yuhyi wa yumiit. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila Dia hendak menetapkan sesuatu urusan, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Alam tara ilal ladhina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang selalu membantah ayat-ayat Allah? Bagaimana mereka dapat dipalingkan? الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. Yaitu orang-orang yang mendustakan kitab Al-Quran dan wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul kami yang telah kami utus. Kelak mereka akan mengetahui. idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret. Fil hamim thumma fin nar yusjarun. Ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Thumma qila lahum ayna ma kuntum tusyrikun. Kemudian dikatakan kepada mereka, manakah berhala-berhala yang selalu kamu persekutukan? Min dunillah, qalu dallu anna bal lam nakun nad'u min qablu shay'a, kadhalika yudillu Allahul kafirin. Yang kamu sembah selain Allah. Mereka menjawab, mereka telah hilang lenyap dari kami, bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang kafir. Zalikum bima kuntum tafrahun fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun. Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersukaria di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu selalu bersukaria dalam kemaksiatan. Udkhulu abwab jahannam khalidin fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahanam, dan kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Fasbir inna wa'dallahi haqq, fa'imma nuriyannaka ba'dal ladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa'ilayna yurja'un. Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Meskipun kami perlihatkan kepadamu sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka, ataupun kami wafatkan engkau sebelum ajal menimpa mereka, namun kepada kamilah mereka dikembalikan. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alayka wa minhum man lam naqsus 'alayk. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah untuk semua perkara diputuskan dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Allah الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. Allah lah yang menjadikan hewan ternak untukmu, sebagian untuk kamu kendarai, dan sebagian lagi kamu makan. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. Dan bagi kamu, ada lagi manfaat-manfaat yang lain padanya, hewan ternak itu, dan agar kamu mencapai suatu keperluan, tujuan, yang tersimpan dalam hatimu, dengan mengendarainya. Dan dengan mengendarai binatang-binatang itu, dan di atas kapal mereka diangkut. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. Dan dia memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepadamu. Lalu tanda-tanda kebesaran Allah yang mana yang kamu ingkari. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Maka ketika para rasul datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka merasa senang dengan ilmu yang ada pada mereka, dan mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. Maka ketika mereka melihat azab kami, mereka berkata, "Kami hanya beriman kepada Allah saja dan kami ingkar kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah." فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. Maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab kami tidak berguna lagi bagi mereka. Itulah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya. Dan ketika itu, rugilah orang-orang kafir.